بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا، بدأ kesempatan malam ini ada yang perlu kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan musibah ataupun yang disebut dengan tsunami. Maka perlunya kita untuk saling ingatkan dalam hal itu. Dengan itu kita insyaallah ta'ala tafsir juz amma ini kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Ada. Dan kita dalam rangka adzikr, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sungguhnya mengingatkan, menasihati itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Karena din agama Islam ini terbangun di atas itu, saling mewasiati, saling mengingatkan, saling menasihati. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasiha. Dan kita akan bacakan atau kita akan sebutkan bagaimana komentar-komentar para ulama tentang kejadian yang ada di negeri kita ini, dari bencana seperti tsunami, gempa, dan yang lainnya. Kemudian bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah dalam menanggapi musibah yang seperti ini. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang kesalahan-kesalahan sebagian mereka yang menganggap bahwa bencana-bencana yang seperti ini, dari tsunami, gempa, ini termasuk dari kejadian alam, atau ini adalah bencana alam, atau ini adalah kemarahan dari penunggu laut atau penunggu gunung, ini dan itu. Maka karena ini adalah bab-bab akidah, pentingnya kita untuk mengetahui. Dari hal-hal yang perlu diperhatikan dan disampaikan oleh para ulama tentang hal ini, yaitu adanya gempa bumi. Mereka anggap bahwa ini adalah bencana alam. Ini adalah merupakan suatu kesalahan. Nah, ungkapan mereka bahwa gempa bumi, tsunami, dan yang lainnya ini merupakan alam yang menggerakkannya, alam yang buat seperti itu, bukan Allah Azza wa Jal. Bahaya. Bahkan ulama sampai mengatakan ini termasuk dari syirik. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengatur itu semuanya kecuali Allah Azza wa Jal. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan adinallahu subhanah laha ailil ard fil ahyan bitanafus fatahduthu fiha zalazil al-iwam. Adinallahu subhanahu laha ailil ard. Allah SWT mengizinkan untuk bumi pada suatu waktu untuk bernafas, fatahduthu fiha zalazil al-iwam, maka terjadilah gempa besar. Fayahduthu min dhalika li'ibadihi al-khawf wal-khashyah wal-inabah wal-ikla' an ma'asih. Maka timbullah dari itu li'ibadihi al-khawf wal-khashyah, yaitu rasa takut kepada hambanya dan bertaubat dan berhenti dari maksiat. Wa tadarru'u ilaihi wan nadam, dan merendahkan diri dan menyesali. Jadi katanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, terkadang Allah SWT mengizinkan untuk bumi ini, yaitu terjadi tsunami, gempa bumi dan yang lainnya dengan kehendak Allah SWT. Sebagaimana terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bergetarnya gunung Uhud. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam telah terjadi itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uthbut ya Uhud. Diamlah ya Uhud. Diamlah, tetaplah wahai Uhud, sungguhnya yang berada di atasmu ini adalah Rasul dan dua syahid, Abu Bakar dan Umar. Hada. Allah SWT sengaja menjadikan seperti itu agar timbul dari hambanya rasa takut, agar dia takut sehingga dia mengambil ibrah, kemudian dia taubat kepada Allah SWT, kemudian dia berhenti dari maksiatnya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah kejadian alam. Hada. Berarti tidak ada Allah SWT campur tangan di sana. Tidak benar. Nah, sebagaimana yang kita sering dengar tentang kejadian gerhana bulan ataupun gerhana matahari, itu pun sama, Allah SWT yang menjadikan seperti itu. Innama yukhawwifullahu bihima ibadah. Terjadinya gerhana bulan ataupun matahari itu semuanya Allah SWT jadikan seperti itu untuk menakut-nakuti hambanya, agar mereka takut kepada Allah SWT. Bagaimana kalau tidak terbit lagi matahari, gelap dalam keadaan seperti itu, maka takutlah. Nah, hendaknya Bani Adam merasa takut. Kemudian bagaimana? Dengan takutnya itu membuat dirinya berhenti dari berbuat maksiat. Wa tadarru'u ilaih, kemudian merendahkan diri dan menyesali dari perbuatan dia, dari maksiat-maksiat yang pernah dia perbuat. Kama qala ba'du salaf, wa qad zalzalatil ard, inna rabbakum yasta'dibukum. Telah dikatakan oleh sebagian salaf bahwa bumi itu telah bergetar, yakni gempa. Sesungguhnya Rabb kalian mengharap agar kalian bertobat kepadanya. Apakah ada di antara hambanya yang bertobat ingat kepada Allah SWT atau tidak? Karena dengan kejadian-kejadian ini adalah indar, peringatan. Nah, peringatan. Sungguh seorang yang ia menjadikan dari kejadian-kejadian yang ada, dari seperti gempa bumi yang ada di Lombok, kemudian juga yang ada di Palu, tsunami, dan yang lainnya. Ketika dia bisa mengambil pelajaran darinya, maka sungguh hati dia akan rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hada. Kenapa? Karena iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga kadang berkurang. Ketika orang itu berubah hatinya, ketika melihat dari kejadian-kejadian yang seperti itu, kemudian dia mengambil pelajaran, tambahlah imannya. Tapi ketika dia tidak menambah imannya, kemudian dia menyandarkan kejadian alam, bencana alam, wajar biasa yang seperti ini, maka lemahlah iman dia. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian telah berkata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, "Wa min al-mulahadhat anna katsiran min an-nas yusammun al-kawarith min zalazil mudammira wa a'asir muhlika wa faydanat wa ghayr dhalik yusammun hadhihi al-umur kawarith tabi'iyyah." Kata Ahmad, yaitu Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, termasuk dari hal yang perlu diperhatikan, yaitu kebanyakan manusia, anna kathiran nannas, kebanyakan manusia, yusammun al-kawarith min zalazil mudammira wa asir muhlika, dia menamakan dari bencana-bencana ini, dari gempa bumi yang menghancurkan, badai yang membinasakan, dan demikian juga tsunami dan yang lainnya. Mereka namakan hadil umur kawarith tabi'iyah. Mereka menamakan bahwa ini semuanya adalah bencana alam. Jadi alam yang membuat seperti itu. Itu adalah kejadian alam semata. Wa hadza yu'tabaru syirkan. Maka ini dianggap sebagai syirik. Waqad yakunu min asyirkil akbar. Bisa jadi ini termasuk dari syirik besar. Termasuk dari syirik besar. Hainama yansibuna hadhihi al-kawarith ila tabi'iyyah. Ketika mereka menisbatkan, menyandarkan kejadian-kejadian itu, bencana-bencana itu kepada alam. Wa yansawna khaliqan wa yansawna khaliq hadha al-kawn wal mutasarrif fihi. Kemudian mereka melupakan pencipta alam ini dan yang mengaturnya. Jadi mereka ingatnya ini kejadian alam. Ini biasa bencana alam. Kemudian Allah SWT dilupakan. Padahal dialah yang menciptakan itu semuanya dan dialah yang mengatur itu semuanya. Ketika Bani Adam mengetahui bahwa Allah SWT dialah yang mengatur. Dialah yang menjadikan seperti ini. Dan tentunya ini semua ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah ma'asi. Berarti dia ingat. Tapi ketika seorang dia hanya mengatakan, ini biasa terjadi. Ini kejadian alam semata. Bencana alam dan yang lainnya. Maka ini yu'tabaru syirkan. Dari sisi mana dia dianggap syirik? Karena dia menganggap bahwa al-kaun, alam ini, dialah yang berbuat dengan dirinya sendiri. Dengan terjadinya gunung meletus, oh berarti gunung itu sendiri. Nah, dan demikian juga tsunami. Nah, demikian juga dari gempa dan yang lainnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jal. Maka ini dikatakan syirik. Kenapa? Karena alam berbuat dan Allah SWT berbuat. Ini kehendak alam dan kehendak Allah. Hala. Nah, ini termasuk dari syirik. Bahkan syirik adalah syirik akbar. Pentingnya seorang dari sini untuk belajar akidah. Agar jangan sampai kita mempunyai i'tiqad yang mana ternyata i'tiqad itu adalah keyakinan, itu adalah keyakinan syirik. Dicampur. Dari apa? Dari omongan-omongan orang-orang kufar, ahli syirik. Kemudian sampailah ke orang-orang muslim. Kemudian dipakailah dari kalimat-kalimat tersebut. Ternyata kata-kata itu adalah syirik atau mengandung syirik. Maka perlunya seorang untuk belajar akidah. Akidah yang sahihah. akidah yang benar. Suatu contoh, kita mengatakan, nah, yaitu kita mengatakan Allah, kemudian setelahnya kita tidak pakai kemudian, tapi dan Rasulnya atau dan fulan. Nah, seperti itu ditanbih oleh para ulama. Ulama mengingatkan kepada kita. Dengan ia mengatakan umpamanya, kalau tidak ada fulan, mungkin aku sudah tidak tertolong lagi. Tidak ada. Yaitu keyakinan bahwa sungguhnya ini adalah Allah SWT yang menolongnya. Kemudian orang ini. Sehingga seakan-akan ini semuanya adalah pertolongan orang tersebut. Tidak benar. Tapi pakailah, pakai kalimat kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, mungkin aku akan tenggelam. Nah, lihat kalimatnya. Kemudian kamu. Atau dia mengucapkan, alhamdulillah ada kamu. Ah, alhamdulillah. Bagus. Tapi kalau langsung. Nah, sehingga dia menyandarkan seluruhnya kepada orang tersebut. Nah, ada. Makanya para ulama juga mengingatkan kepada mereka yang berobat. Jangan menyandarkan seluruhnya kepada dokter. Seakan-akan dokter ini yang menyembuhkan dia. Yang utama dia. Lah, dia hanya sekedar perantara. Sesungguhnya Allah SWT, dialah yang menyembuhkan. Nah, ini. Dan banyak para ulama mengingatkan tentang lafaz-lafaz yang di sana perlu untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ada unsur syirik. Demikian kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Jadi kata beliau, mereka yang menamakan bencana-bencana seperti gempa, badai, tsunami dan yang lainnya, itu semuanya adalah bencana alam. Bencana alam. Tidak ada campur tangan Allah SWT. Bukan Allah SWT yang menghendaki. Maka ini termasuk dari syirik. Baik, kemudian Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Junaid hafizahullah mengatakan, min al-alfaz allati takthuru fi kalam al-malahida al-qaul 'anil anas 'anil a'asir wal-zalazil ghadab at-tabi'i ghadab at-tabi'ah. Kata Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Junaid hafizahullah, min al-alfaz, termasuk dari ungkapan-ungkapan atau kata, allati takthuru fi kalamil malahida, yang banyak diucapkan oleh orang-orang ateis, al-qaul 'anil a'asir waz-zalazil ghadab at-tabi'ah, yaitu ucapan bahwa badai, gempa dan yang lainnya itu adalah kemarahan alam. Nah, itu adalah kemarahan alam. Lihat mereka, orang-orang ateis. Berarti sebagian orang-orang muslim mereka sudah tercampuri oleh mereka, mengikuti mereka. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan mengikuti tradisi mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Terus. Nah, apa itu? Ini kata-kata mereka ditiru. Ini kemarahan alam. Ini akibat kemarahan laut. Kenapa? Karena tidak disedekahi. Akhirnya mereka mengadakan sedekah laut. Nah, ada. Ini kejadian bumi yang seperti ini, marah mereka penunggunya. Nah, kemarahan alam, sedekah bumi. Nah, dan demikian seterusnya. Ghadabut tabi'ah. Dari mana ini? Ternyata dari orang-orang ateis. Fala yajuzu an yutabi'u ala dhalik. Bal hiya min ayatillah yukhawifu Allahu biha ibadahu. Maka tidak boleh mereka untuk mengikuti itu. Bal hiya min ayatillah. Bahkan bencana-bencana tadi itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana Allah sengaja untuk menakut-nakuti hambanya dengan bencana-bencana tersebut. sengaja. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat seperti itu sengaja. Apakah ada di antara mereka yang ingat kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami memberi tanda-tanda yang demikian itu kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Untuk menakut-nakuti mereka. Hada. Maka hendaknya setiap manusia ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, hendaknya dia takut. Bagaimana kalau itu adalah kita? Bagaimana kejadian itu kalau menimpa keluarga kita? Hada. Kenapa? Karena kejadian seperti itu tiba-tiba. Tsunami. Nah, sebagian mereka sedang istirahat. Nah, kemudian tidak bisa untuk lari darinya. Perempuan, orang tua, anak-anak. Bahkan mereka pun yang kuat. Nah, meninggal dengan sebab ini. Ini merupakan suatu musibah yang besar. Yang setiap di antara kita harus merasa khauf, merasa takut. Sebab yang namanya musibah, bencana, baik itu di laut atau di daratan. Nah, ada. Baik itu di lautan ataupun di daratan. Mereka yang tadinya tinggal di dekat laut, maka ia pun pindah. Kenapa? Takut terkena tsunami. Ternyata dia pun pindah. Terjadilah bencana di sana. Yaitu apa? Gunung meletus. Kemudian larilah dia ke tempat yang lain. Ternyata ada musibah yang lain. Gempa bumi. Dan demikian seterusnya. Dan sengaja Allah SWT membuat seperti itu. Kenapa? Untuk menguji manusia. Nah, menguji mereka. Mana di antara mereka yang benar-benar mengatakan amanna. Nah, apakah benar dia mengatakan kami beriman? Nah, ternyata sebagian mereka tidak berbuat syirik. Ah, lihat, kalau kita lihat dari mereka-mereka yang ditimpakan oleh Allah SWT bencana kepada mereka, perbuatan syirik ternyata banyak di sana. Di samping itu maksiat-maksiatnya. Nah, maksiat-maksiatnya. Terus, baik itu di Lombok, di Lampung dan di tempat yang lainnya. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi suatu musibah melainkan dengan ulah tangan-tangan kalian sendiri. Baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, telah terjadi kerusakan baik itu di lautan ataupun di bumi. Dari mana itu? Dari sebab tangan-tangan manusia. Yakni dari sebab maksiat mereka. Inilah terjadi akhirnya. Musibah demi musibah. Terus. Nah. Nah, dengan itulah. Hendaknya mereka kembali kepada Allah SWT. Menyesali dari perbuatannya. Merendahkan diri kepada Allah SWT. Dan bertaubat. Nah. Dan juga dari kejadian-kejadian ini. Mengingatkan kepada kita bahwa akan dekatnya hari kiamat. Nah, akan dekatnya hari kiamat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumu sa'ah hatta taktsura az-zalazil. Rawahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah. La taqumu sa'ah, tidaklah terjadi hari kiamat hatta taktsura az-zalazil, sampai akan terjadi atau sering terjadi gempa bumi. Baik itu gempa bumi daratan ataupun di lautan yang disebut dengan tsunami. Nah, akan terus dan banyak. Hal ini menunjukkan bahwa dekatnya hari kiamat. Dan tanda-tanda kecil yang seperti ini sudah terjadi. Nah, iqtarabati sa'atu wa syaqqa al-qamar. Telah dekat hari kiamat. Wa ma yudrika la'alla sa'ah takunu qariba. Bisa jadi waktunya itu sudah dekat. Nah, tahukah kamu, sungguhnya hari kiamat itu waktunya dekat. Bu'ithu ana wa sa'atuka hatain. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT dengan terjadinya hari kiamat seperti jarak ini, antara jari tengah dengan jari telunjuknya. Itu zaman Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Sudah dekat. Apa kita sudah mempersiapkan akan datangnya? Nah, ada. Dan tentunya setiap di antara kita tidak ingin untuk bertemu dengan hari kiamat. Na'udzubillah. Kenapa tidak sanggup kita? Ada. Dan kemudian juga terjadinya hari kiamat itu pada orang-orang yang rusak. Nah, orang-orang yang jelek. Orang-orang yang rusak. Ketika manusia itu sudah rusak, baru terjadilah hari kiamat. Nah, kita tidak ingin termasuk dari mereka, itu orang-orang yang rusak. Nah, ada. Maka ini semuanya kita jadikan pelajaran bagi kita. Dengan terjadinya hal-hal yang seperti ini, maka kita lebih banyak lagi membekali diri-diri kita dengan takwa Allah Azza wa Jal. Bertakwa kepada Allah SWT. Jauhi larangan-larangan Allah SWT. Kita jauhi perintah-perintah Allah SWT. Kita jalankan, kita amalkan dari perintah-perintah Allah SWT. Kita taati. Di suatu waktu ketika terjadi suatu bencana dan kita ada di sana, maka Allah SWT nanti akan membangkitkan kita tergantung dengan niat kita masing-masing. Nah, ada. Kenapa? Karena sesungguhnya hukuman Allah SWT ataupun bencana itu ketika terjadi, maka semuanya terkena. Orang yang baiknya dan demikian juga orang yang buruknya terkena. Tapi Allah SWT tidak berbuat zalim. Allah SWT tidak akan mendzalimi hambanya. Bagaimana mereka? Di tengah-tengah mereka ada orang yang saleh. Kenapa Allah SWT lakukan seperti ini? Kita katakan sungguhnya Allah SWT ketika mengadab suatu kaum, maka Allah SWT ratakan seluruhnya. Kemudian Allah SWT akan membangkitkan mereka menurut niat mereka masing-masing kelak di yaumul kiamah. Dan tentunya Allah tidak akan mengadab mereka, mereka yang mempunyai niat yang baik. Ini. Jadi azalazil dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, itu semuanya adalah kehendak Allah SWT. Itu semua kehendak Allah, bukan dari kemarahan penunggunya, menurut istilah-istilah mereka, atau itu adalah bencana alam. Itu adalah bencana alam, kejadian begitu saja lah. Tapi Allah SWT yang membuat seperti itu agar manusia takut kepada Allah SWT, agar mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Tapi qadarullah, kebanyakan mereka malah diperbanyak lagi berbuat syiriknya. Semakin berbuat syirik sebagian mereka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena jauhnya mereka dari akidah. Ini kurangnya kita untuk ngasih sesajen ke laut itu. Ini buktinya seperti itu. Nah, lihat. Akhirnya mereka tambah lagi. Nah, melemparkan kepala kerbau di sana. Menyembelih bukan karena Allah SWT. Padahal sembelihan itu adalah ibadah. Syirik. Nah, melemparkan makanan-makanan di tengah laut. Nah, itu semuanya adalah syirik. Na'udzubillah. Ada. Nah, lihat mereka-mereka yang di sawah. Ketika terjadi gagal panen, mereka membuat sesajen. Syirik. Ketika mereka panen, panen raya berhasil, sesajen lagi. Dalam keadaan sukses, dalam keadaan bencana, tetap syirik. Ini jauhnya mereka dari akidah. Pentingnya kita untuk belajar dan mengingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai berbuat syirik. Karena dia termasuk dari akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, syirik. Ada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit nasihat tentang ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ila huna nastabihi hadzal qadar. Alhamdulillah. Subhanallahumma walhamdulillah. Subhanallah la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.